Tolong diajarkan. Engkau lihat sifat yang kayak ekor aduyukin boba. Nah, seperti apa? Seperti naam orang-orang yang liar dan berangatan kepada orang yang mengatakan kita bukari. Mereka sebut sebelumnya baik akhlaknya dibuat-buat bukanlah. Naam dibeban-bebankan dengan apa yang didapatkan kepada mereka. Sampai ada orang Indonesia, kita kenal ma'ruf orang Indonesia. Nah, dengan berbahasa yang terlibat padanya, yang sebetulnya dia bukan orang Melayu, tapi dia berbahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah, mengesankan bahwa ini adalah bahasa yang betul-betul bagus. Ya Subhanallah, terkenal apa mereka buat-buat ini, tapi ketika engkau dapatkan, nah mereka engkau tawarkan, tolong. Kitab akidah, pelajaran akidah. Nah, disebarkan dong, didakwakan dong. Sama kan dia suasana yang kulus-kulus tadi, berubah menjadi apa? Seperti singa yang siap mencakar. Karena apa yang menawarkan? Akidah. Akidah. Dan mereka sudah mengerti apa yang dimaksud dengan akidah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. والصداقة إلى البغضاء أو الصداقة على إلى بغضاء وعداوة yang tadinya persahabatan akhirnya jadi permusuhan dan jadi kebencian terhadapmu. Wahada amrun mujarrab, dan ini adalah perkara yang sudah berkali-kali diuji dan dicoba. Nah, wadihada yang kasih amrun mujarrab, oleh karena itu terbukalah perkara mereka bahwa mereka tidak suka, tidak senang terhadap dakwah yang namanya apa? Dakwah akidah. Dan ini kita katakan bukan cuma jamaah tertentu, jamaah yang lain. Jamaah yang lainnya, siapa saja di antara jamaah, mereka tidak suka berdakwah kepada akidah. Karena dakwah akidah adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hak, sementara mereka menginginkan menipu kepada umat ini. Sehingga tidak kita dapati dakwah kepada akidah dan sisi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Qala al-Muqtisiyar Suhriya wa Rahim al-Qadah wa Surun al-Islamiyah fi Asri Syekhi. Wa fi Asri Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Al-Syekh rahimahullah fi fatwahu. Fi fatwahu wa rasailih. Nah, di fatwahu wa rada'ilahu hadhihi al-jam'iyyah yani kulliyah ad-da'wah wa at-tabligh al-islamiyyah la khayra fiha fa innaha jam'iyyah bi da'wah aw bid'ah jam'iyyah bid'ah wa dalal wa bi qira'ati al-qutaybat wajadtuha tastamil ala ad-dalal wal bid'ah والدعوه الى عباده القبور والشرك. Berkata mufti sebelum Syekh bin Baz, jadi mufti sebelum Syekh bin Baz diangkat menjadi mufti, guru beliau, mufti sebelum Syekh bin Baz guru beliau sendiri. Nah, yakni Muhammad ibnu Ibrahim al-Syekh, seorang imam yang besar, imam yang besar, sampai Syekh bin Baz nah mengatakan guru yang paling dia terkesan padanya, guru yang paling dia naam ambil panutannya, contohnya naam dalam memberikan bimbingan, dalam memberikan arahan, gurunya Muhammad ibnu Ibrahim al-Syekh, mufti di zamannya sebelum beliau diangkat menjadi mufti. Karena ketika Syekh Muhammad bin Ibrahim meninggal, barulah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz diangkat menjadi apa? Mufti. Nah, Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syekh mengatakan dalam fatwa atau kitab fatawa beliau dan Rasail beliau, Jum'iyah kelompok daripada apa yang datang dari kuliah dakwah wal kuliah dakwah wat tabligh. Apa datang daripada jamaah tabligh? Beliau mengatakan dengan nama yang lain kuliah dakwah na'am wat tabligh. Kelompok ini la khairu fiha. Kelompok yang ada pada jamaah tabligh ini yang dikatakan jamaah tabligh la khairu fiha. Tidak ada kebajikan padanya. Tidak ada kebajikan padanya. Nah, kelompok ini adalah kelompok bid'ah wa dhalalah. Kelompok bid'ah wa dhalalah. Kelompok yang besar. Nah, dan ini penghukuman. Dan apakah kita katakan Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak tahu tentang jamaah tabligh? Atau kita katakan Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak mengenal jamaah tabligh? Nah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama yang paling khawatir dan takut tentang adab Allah, tentang hukum Allah. Seorang alim dan ulama tidak akan berkata dengan perkataan yang menyatakan satu perkataan hukum lantas dia tidak dianggap ilmu dengan. Karena yang namanya alim dia akan berkata dengan apa yang diketahui daripada ilmu. Kalau dia tidak tahu, dia akan mengatakan apa? La adri. Dan tidak malu seorang alim mengatakan la adri. Tidak malu. Murid-murid Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mendapatkan kalimat la adri dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad. Kalau mau dikumpulkan, bisa jadi satu kitab. Bisa jadi satu kitab perkataan la adri beliau. Karena tidak tahu. Apa kata orang yang imam yang terakhir ini, yang semua kita sepakat keimamahannya. Semua kita, dari kalangan fasik, fajir, orang yang jadi atau yang paham tentang kealimannya dan kebahagiaannya. Siapa itu? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Akhir umur beliau di Mekah, akhir umur beliau. Dan ini dinukilkan kepada kami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tabi. Syekh yang berada di negeri Yaman waktu kami duduk di Yaman. Pada Syekh bin Bas dalam satu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Di akhir umur beliau. Di akhir umur beliau. Yang namanya kalau imam di akhir umur. Imam di akhir umur. Imam di akhir umur. Itu namanya ilmunya sudah sampai di puncak. Sudah sampai di puncak. Hampir semua masail, permasalahan agama sudah masuk. Sudah dia ketahui. Hampir semua. Sudah sampai di puncak. Dalam satu pertanyaan dilemparkan kepada dia. Lantas beliau mengatakan apa? La adu. La adu. Yubhas insyaAllah. Akan dibahas. Setelah itu beliau na'am tidak datang lagi pada tahun setelah itu karena meninggal karena Allah tahu. Nah, contoh ini alim kalau mengetahui sesuatu dia akan berkata, kalau dia tidak mengetahui sesuatu dia akan mengatakan apa? Na'am wa hadha alim alimuna na'am Syekh Muhammad Ibn Ibrahim na'am mufti di zamannya. Mufti di zamannya. Nah, dan perlu kita ketahui mufti yang diangkat di kerajaan Saudi Arabia bukan orang sembarangan. Bukan dari orang yang tidak mapan dari sisi ilmu. Semua ulama mengakui dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu. Diakui. Dan disepakati. Ada imam. Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh yang kita katakan tadi guru beliau Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz ibn Baz mengatakan apa perkataan yang ada tentang jamaah itu tadi la khairu fiha. Nah, kelompok ini adalah kelompok bid'ah dan dalalah, bid'ah dan sesat, dengan membaca kitab-kitab, dengan membaca kitab-kitab aku mendapatkan apa yang ada engkau ini di atas kesesatan dan kebid'ahan. Dan aku mendapatkan apa yang ada di dalam kelompok ini tercakup padanya dakwah kepada peribadatan kepada kuburan dan kesyirikan. Dan ini hampa kalau kalian berjalan. Naam, mungkin ada yang pernah menjadi jamaah tabligh dan bertobat. Kalau belum bertobat, kita minta bertobat. Nah, sampai ke Pakistan, perkumpulan mereka di Pakistan, tempatnya mereka selalu mengadakan perkumpulan. Masjid yang ada di sana ada kuburan. Masjid yang ada di sana ada kuburan. Mereka tidak mempermasalahkan yang demikian ini, karena mereka tidak mengerti apa? Tidak mengerti apa tadi kita katakan? Tidak mengerti tauhid, tidak mengerti akidah. Kesirikan itu ada pada mereka. Wallahu musta'an. Nah, maka betul apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim ini. Apa yang ada pada jamaah sesat, jamaah bid'ah. Wallahu ta'ala alam sah. Begitu pula yang dikatakan muridnya Mufti Al-Mufti Al-Am lil mandaka Arabiyah Saudiyah fi asrihi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala di majalah dakwah Saudiyah. Syekh bin Baz yang pernah sudah kita sampaikan jamaah tabligh memegang apa? Jamaah tabligh memegang fatwa Syekh bin Baz yang qadim, yang terdahulu, untuk membenarkan keberadaan jamaah tabligh. Mereka memegang fatwa ini, tapi mereka tidak memegang fatwa Syekh yang terakhir kalinya, yang berfatwa tentang sesatnya jamaah tabligh. Dan ini ada di antara mungkinannya, jamaah tabligh laisa indahum basira fi masail aqidah fala yajuz al-khuruj ma'ahum. Jamaah tabligh tidak ada di sisi mereka basira, tidak ada di sisi mereka pengetahuan terhadap permasalahan akidah. Dan ini apa? Nah, sehingga tadi kita katakan kita tantang mereka. Nah, dari kitab apa saja mereka belajar dari masalah pembahasan akidah yang sahih, yang benar. Kita tanyakan kepada mereka. Atau orang yang lama telah masuk ke dalam jamaah ini, apa saja yang dia tahu tentang akidah yang benar? Jawaban yang kita minta dari mereka tidak pernah akan didatangkan. Jangankan kita minta akidah yang benar, mereka dulu untuk belajar saja kita tanyakan apa saja yang kalian bahas. Selama duduknya kalian di dalam firqah ini dari masail ilmiah, kita tanya. Jawabannya tidak ada, karena mereka memang tidak pernah membahas. Mereka membahas bagaimana Jakarta ini terbagi menjadi Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Di bagaimana kita harus jalan? Nah, ini jalan Tenggara, ini jalan Sukmawati, atau jalan mana lagi kita harus? Di mana ada masjid, di jalan mana? Ini pembahasannya. Kalau ahli hadis membahas turukul hadis, jalan-jalan hadis. Kalau jamaah tabligh membahas, nah, tarikh, jalan yang sebetulnya jalan. Bagaimana mereka tidak tanya pembahasan aku? Nah, ya subhanallah, demikian mereka. Maka kata Syekh bin Baz, fala yajuzul khuruj ma'ahum, tidak boleh ada di antara kita yang bersama dengan mereka keluar berdakwah bersama mereka tersebut. Nah, kenapa demikian dari fatwa mereka ulama? Mereka tahu perjalanan jamaah tabligh. Nanti mereka mengatakan Syekh bin Baz, Syekh yang lainnya bukan Nabi. Perkataan mereka bukan perkataan Nabi. Kita katakan fatwa ulama dibutuhkan bagi kita ketika kita tidak tahu permasalahan yang ada. Apalagi fatwa mereka ada dalil kitab dan sunnah. Apa makna daripada ayat? Naam is'alu fas'alu ahla jibat in kuntum la ta'lamun. Apa gunanya daripada ayat itu? Bahkan wajib kita bertanya kepada mereka ahlul ilmi, ulama, ketika kita tidak tahu satu perkara dari perkara agama kita. Demikian saja jawaban, walaupun kalau kita pelajari daripada jawaban para ulama kita, itu diistimbatkan daripada kita dan sunnah kita pelajari. Kita ketahui, diambil dari ayat ini, jadi dari hadis. Orang yang awam, ketika datang fatwa ulama, dan ulama ini mengatakan demikian, cukup demikian. Amin yang berpegang dengan kalimatnya ulama ini, dia dianggap benar. Perpegangannya terhadap fatwanya amin, dan tidak benar perjalanannya. Nah, apalagi fatwa ulama, dengan jelas dalil ayat, dengan jelas dalil daripada kitab Allah, dan dengan jelas penerangan bahwasanya ini menyelisih manhaj, tidak didapat dari zaman Rasulullah, ini adalah menyelisih akidah dan seterusnya. Apakah yang demikian ini yang kita? Nah, inilah yang termasuk dalam ayat Allah, tanyakanlah kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Nah, maka kata beliau, mereka itu tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pandangan terhadap akidah yang benar. Masalah-masalah akidah mereka tidak punya pandangan. Orang yang buta terhadap akidah. Nah, tapi mungkin kita katakan, mungkin mereka katakan, dan ini sebab yang mereka lontarkan ini banyak ya. Wah, kalau kita membahas, tidak cukup waktu kita. Tapi ada sebab dari mereka. Dan bukan di jamaah tabligh ada juga orang yang sudah lulus daripada Timur Tengah, lulus naam daripada perguruan tinggi, tapi masuk ke jamaah tabligh naam. Mereka kan sudah belajar akidah. Kita tidak cukupi mereka belajar akidah. Karena yang namanya belajar akidah itu diamankan. Kalau kita mau main sarjana-sarjana, banyak sarjana kita di negeri ini, mereka sarjana dalam bidang keilmuan. Tapi apa yang kita dapatkan, tidak diamalkan keilmuannya. Sehingga mereka dikatakan bukan dari kalangan orang-orang alim, dari kalangan al-ulama rabbaniyyin, bukan. Nah, dan apa fungsinya mereka belajar akidah kalau sudah jelas tahu itu ciri kanan untuk mereka bergabung di dalamnya. Bahkan itu hujjatun alaih. Belajarnya mereka akidah lantas bergabung dengan ahlus syirik, bergabung berjalan bersama orang-orang menebarkan, mendakwakan kesyirikan, hujjah kepada mereka yang punya titel, yang punya kesarjanaan bahwa mereka telah belajar akidah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Beliau berkata juga tentang kelompok ini ketika ditanyakan, wa qala aidan fi jawab ini su'al hal tadkhulu fi sintaini wa sab'ina firqah. Nah, apakah jamaah tabligh ini masuk ke dalam 72 golongannya? Diancam keberadaan mereka masuk ke dalam apa? Neraka. Kelompok ini, jamaah tabligh 72 masuk ke dalam neraka. Mereka termasuk atau enggak ya? Kata beliau apa? Nah, pada puluh ini sentin buat orang. Mereka adalah orang yang masuk ke dalam 72 golongan yang dikatakan masuk ke dalam neraka, diancam masuk ke dalam neraka. Nah, pada puluh ini sentin buat orang. Man qala ta'qidah ahli sunnah dakhala fi sintain wa sab'ina. Dan siapa saja yang menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah, siapa saja yang menyelisih daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia masuk ke dalam 72 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dengan penerangan yang ada, bukan setiap golongan ini menempati 72, sehingga kalau kita mengumpulkan golongan yang lain, demikian banyaknya golongan yang lain, tapi dia masuk dalam 6 buruk-buruk daripada 72 golongan yang ada. Ada pun jamaah tabligh itu dia akidahnya Maturidiyah. Nah, kembalinya kepada gembok. Nah, toko atau yang jadikan pengikutan daripada 72 firqah ini. Baik, siapa saja yang memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah, dia terkena ancaman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. berkata ulama muhaddisan, berkata imam ahlul hadis di zaman ini, dan kita katakan tidak ada di antara manusia yang ada di hari ini, tidak ada yang memandang beliau sebagai orang biasa. Tapi mereka semua memandang ini adalah ahli hadis di zaman ini. Semuanya. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Syekh Al-Albani bukan berhenti. Syekh Al-Albani bukan ahli hadis, tidak ada. Semuanya mengatakan ini adalah ahli hadis. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa apa yang kita datangkan, apa yang kita nukilkan di sini bukan orang yang biasa yang berkata. Orang yang besar keberadaan di mata umat ini. Nah, orang dihajiun, takdiriun, semuanya memandang keberadaan Syekh Al-Albani sebagai imam. Berhati. Nah, baik, tapi dipandang sebagai imam saja. Adapun apa datang dari arahannya belum tentu diketahui. Dipandang imam, ahli hadis. Nah, ini di sisi mereka. Cuma, apakah yang datang dari pandangan beliau diikuti? Di sisi mereka enggak diikuti. Baik. Apa yang dikatakan oleh al-imam yang dicari? Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Apa kata beliau? Jama'at tabligh la taqumu 'ala manhajil kitab wa sunnah. Wa ma kana 'alaihi salafun salih, fala yajuzul khuruj ma'ahum. Jamaah tabligh tidak dibangun di atas manhaj kitab dan sunnah. Tidak dibangun dakwah mereka di atas kitab dan sunnah. Dan tidak dibangun perjalanan mereka dengan apa yang dijalani oleh salafus salih. Maka tidak boleh kita keluar bersama mereka. Kita tidak boleh bergaul bersama mereka di dalam na'am berdakwah bersama mereka. Fala yajuzul khuruj ma'ahum. Hada, ini tentang keberadaan apa? Jemaah tabligh dari perkataan A'in. Dan tentunya ya ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang datang dari penerangan ini? Katanya cukup bagi kita sebetulnya. Yang menjemah ini cukup bagi kita. Apalagi kalau kita tahu secara apa yang terperinci. Atau apa yang datang dari global ini kita cukup. Apalagi kita mengetahui apa yang datang dari terperinci tentang hakikatul amri jamaah di tabligh. Nah, lantas mereka mau membahas, mau meneliti tentang na'am apa yang datang daripada jamaah, sunnah wal jamaah, mereka tidak mampu untuk meneliti. Nah, mereka tidak mampu untuk mendatangkan kalimat-kalimat sesat, kalimat-kalimat yang lain untuk jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, tidak mampu. Sehingga jelaslah apa yang datang dari kenyataan mereka dan apa yang datang dari jamaah yang benar, jamaah ahli sunnah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, sehingga akhir daripada apa yang datang dari keterangan di sini menunjukkan kepada kita tentang sesatnya jamaah tabligh, maka tidak boleh kita bersama mereka. Dan kita sampaikan kehadapan umat tentang sesatnya jamaah tabligh ini sebagaimana yang diterangkan oleh ahli ilmu, mereka para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang datang berikutnya. Hal hadis jamaah tadakulu fisin bayi au fisin bayi wa sab'ina firqa al harika. Semua jamaah yang ada, bukan cuma jamaah tabligh. Dan di sini diulang lagi. Tapi yang menjawab adalah Syekh Saleh Al-Furqan. Hayrallahu ta'ala. Semua kelompok yang ada, apakah semuanya masuk ke dalam 72 golongan ini? Semuanya kelompok yang ada apakah masuk ke dalam 72 golongan ini? Yang dikatakan Al-Hadikah yang tidak selamat keberadaannya. Karena mendapat ancaman, apa? Mendapat ancaman, masuk ke dalam neraka. Kullu haminna tetap tarik ummati ala sintin على 76 على 73 فرقة. طيب akan terbang daripada umat ini, sehingga dikatakan yang lain masuk ke dalam neraka illa apa? Illa wa'idah, terkecuali satu, terkecuali satu. Apakah semua ini masuk ke dalam neraka illa satu? Kecuali apa? Kata beliau, na'am, kullu man qala Uluman Farada Alat Sunnah Wal Jamaah Mimman Yuntadab Ilal Islam Da'wa Au Bil Aqidah Au Bi Shay'in Min Umuri Iman Fa Innahu Yadkhulu Fi Sintaini Wa Sub'ina Au Fi Isnataini Wa Sub'ina Firqa Wa Yasmunu Al Wa'id Wa Yakunu Lahu Min Az-Zam Wal Uquba Bi Qadri Mukhalafatih. Semua yang meneliti Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari orang-orang yang dinisbatkan atau dari kelompok-kelompok yang dinisbatkan kepada Islam dengan dakwah ataupun dengan akidah ataupun yang dikatakan salah satu daripada usul iman, fi syai'in min usul iman, yang meneliti akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, dan jamaah-jamaah, baik itu menjadi siapnya dalam dakwah, dalam akidah, dalam usul iman, fa'innahu yadkhul, maka ini semuanya masuk ke dalam apa? 72 golongan. Naam. Isnadan. Naam. Wa sab'in. 70 golongan. Wa sab'un. Firqah. 70 golongan, 72 golongan firqah yang ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu lahu min az-zam wal 'uquba bi qadri mukhalafatihi. Bagi mereka cercaan dan kehinaan dan 'uquba sesuai dengan kadar penyelisihan mereka terhadap aqidah ataupun dakwah ataupun usul iman. Wallahu ta'ala a'lam. Semuanya yang tersiapkan selamat, yang selamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamaah. Dan dalam penerangan yang lain, yang dia itu seperti saya, na'am, ala misli ma'ana alaihi yawma wa ashabi, seperti saya dan orang-orang yang berjalan di atas jalanku dari kalangan sahabat. Nah, seperti keberadaan dia dan orang-orang yang berjalan di atas perjalanan sahabat. Ini yang selamat. Sehingga kita katakan semua kita mungkin bisa berdakwah, semua kita mungkin bisa mengatakan dengan dakwah, bisa mengatakan dengan dakwah. Tapi ukuran keselamatan kita, ukuran keselamatan kita, apakah kita sudah sesuai dengan dakwah beliau, jalan beliau atau enggak? Kalau tidak sesuai, maka kita adalah orang mukhalaf, mukhalaf dari dakwah dan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, walhamdulillah. Itulah yang diinginkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sehingga datang pertanyaan yang lain, apakah ikhwan muslimin, apakah ibu kasi, apakah jamaah yang lain masuk ke dalam 72 ini? Nah, kita katakan seperti apa dikatakan oleh Syekh, na'am, selama memiliki akidah, dakwah atau manhaj atau usul iman, masuk ke dalam kelompok ini. 72 yang diancam masuk neraka. Kalau kata mereka, tidak adil berarti cuma Ahlus Sunnah berarti yang masuk ke dalam surga. Iya, menurut perkataan Rasulullah, iya. Nah, demikian yang seperti ini, nah, menyesatkan dada mereka. Yang seperti ini menyesatkan dada mereka. Tapi inilah yang ada daripada perkataan yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang datang daripada keterangan mereka ahlul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tentang keberadaan 72 golongan. Nah, yang dijanjikan atau yang diancam mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Kalau mereka menyimpang, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik.